Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala imam as-sunnah, imam as-sunnah al-imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal الشيباني رحمة الله عليه في وصول السنة ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Barang siapa melakukan khuruj, barang siapa keluar, yakni melakukan khuruj, maksudnya pemberontakan. Khuruj, ya, maksudnya pemberontakan. Terhadap imam, imam penguasa dari penguasa-penguasa kaum muslimin, terhadap khalifah atau amirul mu'minin, terhadap al-hakim penguasa, waliul amr pemerintah, ya, waqad kanu ijtama'u alaih, kana an-nas, وقد كان الناس اجتمعوا عليه. Dalam keadaan sungguh kaum muslimin mereka benar-benar telah bersatu, ijtima', bersatu kata atasnya, membaiatnya sebagai imam kaum muslimin. Wa aqarru bil khilafah, dan mereka mengikrarkan, menetapkan keabsahan khilafahnya sebagai khalifah yang sah, sebagai imam yang sah, hakim yang sah, sebagai penguasa yang sah. Bi ayyi wajhin kana, bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, dengan cara apapun dia berhasil naik tahta, berdaulat dan diakui, bir ridha, apakah dengan cara ridha, ya, dengan keridhaan kaum muslimin dia dipilih, awil ghalabah, atau dengan cara ghalabah, dengan cara kekuatan militer yang dia miliki sehingga dia yang berhasil memegang kekuasaan. Dan telah lewat pembahasan, ya, telah lewat pembahasan pada prinsip sebelumnya, matan sebelumnya, dan telah dijelaskan di sana metode-metode ya, pengangkatan pemimpin, penguasa. Nah, dan contoh-contohnya mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, sampai pada penyebutan termasuk diantaranya yang wajib ditaati adalah yang berhasil berkuasa dengan ghalabah, dengan kekuatan militernya. Sebagaimana pada hadis, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, aku berwasiat kepada kalian agar mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, imam, penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Meskipun yang berkuasa atas kalian Abdun Habasyi, seorang budak dari negeri Habasyah, Afrika, Ethiopia sana. Yakni dia budak. Secara persyaratan menjadi khalifah, menjadi imam kaum muslimin tidak memenuhi syarat. Karena di antara syaratnya harus hur, harus orang yang merdeka. Dia budak yang dikuasai, dimiliki oleh tuannya, tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa bisa dia menjadi pemimpin, menjadi penguasa? Tidak memenuhi syarat, tidak mungkin disetujui dengan ridho, persetujuan, tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang merdeka, ya, memilih penguasa dari kalangan budak. Kan begitu. Oleh karena itu kata ulama, makna hadis ini Abdun Habasyi, budak Habasyi tersebut berhasil menjadi penguasa dengan kekuatan militernya. Nah, ada kalanya terjadi kondisi, ya, jika terjadi seperti itu tetap ditaati. Nah, tetap ditaati. Nah, anda teringat, ya, meskipun ini tidak terkait langsung, namun ada kaitannya. Teringat dengan kisah Al-Mamalik. Nah, kisah Al-Mamalik. Al-Mamalik itu jam' mamluk, yakni budak-budak yang jadi penguasa di Mesir, yang menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Nah, antum tahu, pernah diceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi rahimahullah, pahlawan Islam yang membebaskan Baitul Maqdis dari Salibiyun dan berhasil menyatukan Mesir, Syam, Yaman jadi satu kekuatan sehingga berhasil untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya, dari Salibiyun, pasukan Salib, dengan perang besar dan berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai sehingga tersisa sedikit, hanya saja belum sempurna, belum selesai kantong-kantong pertahanan, wilayah-wilayah pertahanan mereka meskipun sedikit masih tersisa. Beliau wafat rahimahullah, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Tidak ada dari kalangan anak-anaknya yang sehebat Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dan di dinasti Ayyubiyah ini, yakni pelanjutnya Salahuddin Al-Ayyubi, terjadi perang saudara di antara mereka, perebutan kekuasaan di antara mereka terbagi-bagi jadinya, ada yang menguasai Mesir, ada yang menguasai Dimashq, ya. Dan terjadi perseteruan di antara mereka untuk saling merebut kekuasaan. Nah, sampai ada di antara mereka, ya, yang dimanfaatkan oleh Salibiyun yang waktu itu berkuasa di Dimashq, sampai menghadiahkan kembali Baitul Maqdis kepada ke tangan Salibiyun secara gratis. Nah, ya, koalisi untuk bisa menghadapi pesaingnya dari yaitu Mesir, yakni yang menguasai Mesir. Nah, dari keturunan Salahuddin Ayyubi karena ingin merebutnya. Ala kulli hal, Salibiyun terus bangkit, ya, sepeninggal Salahuddin Ayyubi, dan terus hamalat, yakni gempuran-gempuran susul menyusul terjadi. Nah, sampai akhirnya yang berkuasa di Mesir ketika itu Salih Najmuddin Al-Ayyubi, ya, dia tidak punya kekuatan untuk bisa menghadapi Salibiyun, untuk bisa menangkis serangan mereka. Dan Mesir memang inti kekuatan Islam, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berawal juga dari Mesir. Nah, kekuatan intinya Salih Najmuddin Al-Ayyubi tidak punya pilihan lain untuk bisa menangkis serangan Salibiyun kecuali dengan cara membeli budak-budak. Ya, dia punya siasat taktik, dia membeli budak-budak. Budak-budak dibeli, kemudian dimiliterkan. Dimiliterkan budak-budak, mamalik. Dimiliterkan, dilatih perang sampai hebat. Ya, dan menjadi orang-orang dekatnya. Dibayar untuk berperang. Ini yang dipakai oleh Salih Najmuddin Al-Ayyubi untuk melawan Salibiyun. Salibiyun kalah. Nah, baik, kalah. Nah, ya, sampai akhirnya Salih Najmuddin Al-Ayyubi berpikir lebih jauh lagi, ingin mengkader budak-budak yang dikader sejak kecil. Jadi dia beli yang kecil-kecil. Dari kecil diajari bahasa Arab, jadi fasih, diajari adab, al-muhim, dididik, dan betul-betul jadi tentara militer yang tangguh, yang memang mahir berperang. Nah, ya, sampai serangan Salibiyun yang terakhir, yang terbesar pun dikalahkan dengan pasukan mamalik ini. Nah, dan mamalik ini menjadi umara, teman-teman, yang berperang. Masalahnya bukan rakyat Mesir, bukan yang orang-orang Mesir, Misriun yang merdeka-merdeka ini, bukan. Tentaranya budak-budak semua. Akhirnya mereka yang punya kekuatan di Mesir, mereka diangkat jadi umara, jadi pendamping, jadi orang dekatnya Salih Najmuddin Al-Ayyubi, dan jadi umara, padahal masih status budak. Nah, ada mamalik Bahriyah, ya, ada amir tertingginya namanya Aqtoy, kemudian punya murid juga amir namanya Bibars, yang kemudian jadi dia ini membersihkan Salibiyun dari negeri Islam dari Salibiyun, dipersihkan semuanya tuntas di masanya Bibars. Nah, baik, ya, kemudian ada mamalik yang lainnya lagi, ya. Amir satunya namanya Aibak. Nah, ini bersaing ini antara dua Malik ini. Nah, bersaing. Mamalik Solihiyah namanya. Ini yang dididik sejak kecil ini tadi. Nah. Yang kemudian menyusul datang yang namanya Qutuz. Naam. Al-Khwarizmi. Yang dia sebenarnya adalah anak keturunan pemimpin. Dia sebenarnya keturunan bangsawan. Naam, Khwarizmiyah. Ceritanya panjang. Nah, tidak mungkin kan sekarang. Jelas singkatnya, karena Tatar, dia ditangkap, diperbudak, perjalanan hidupnya dari kecil jadi budak, padahal dia orang bangsawan. Perjalanan hidupnya sampai ke Mesir, bergabung dengan Aibak, dan jadi amir, jadi muridnya Aibak. Ini semua jadi umara. Dalam kondisi, ini tadi Akpoi, Bebers, Aibak, ini masih budak sudah jadi umara. Antum bisa bayangkan, umara. Akhirnya, di masa itu alim yang terbesar yang ada di zaman itu Sultanul Ulama yaitu Al-Izz Ibn Abdissalam, Izzuddin Ibn Abdissalam, ya, yang dia meninggalkan Dimashq karena putranya Salahuddin yang di sana berkhianat menghadiahkan Baitul Maqdis kepada Salibiyun. Dia tinggalkan, bergabung ke Mesir. Salahuddin Salih Al-Ayyubi, Najmuddin Al-Ayyubi memuliakan dia dan memberi tempat dan mengambil fatwa-fatwanya. Nah, dan akhirnya Al-Izz Ibn Abdissalam memaksa Salih Najmuddin Al-Ayyubi bahwa umara ini tadi, umara ini harus dimerdekakan dulu. Nah, mereka dibeli dengan Baitul Mal, harus dibeli, kemudian dimerdekakan oleh orang membelinya, baru sah jadi umara. Jika tidak, ya, dia akan pergi dari Mesir. Akhirnya terpaksa dituruti fatwanya, dan ini syar'i, jalur yang syar'i. Nah, akhirnya dilakukan. Al-muhim intinya, ya, intinya kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kondisi ketika itu Mamalik yang jadi umara, yang menjadi umara. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka yang punya kekuatan, mereka punya kekuatan. Nah, akhirnya di masa-masa mereka jadi umara ini tadi, nah, seakan-akan mereka sudah yang memimpin di situ. Nah, mereka menjadi teman pendamping dan majelis musyawarahnya Saleh Najmuddin Al-Ayyubi. Nah, kekuatan ada di tangan mereka. Nah, meskipun pada perjalanannya diluruskan secara syar'i oleh Al-Izz Ibn Abdissalam, yaitu dibeli mereka kemudian dimerdekakan. Akhirnya dengan itu merdeka juga akhirnya. Nah, dan ini pada perjalanannya singkatnya mereka yang kemudian menjadi penguasa di sana. Nah, sampai akhirnya Qutuz, ya, bersama Bebers berhasil memukul mundur, mengalahkan untuk pertama kalinya terpukul pasukan Tartar. Nah, pasukannya Hulagu di Ainul Jalut, dan setelah itu kekalahan berturut-turut, nah, menimpa mereka, dan dengan itu selamat melalui tangannya ini. Nah, Mamalik, ya, berhasil diselamatkan negeri Islam dari keruntuhan total di tangan Tartar. Baik. Jadi seperti itu, jika memang kekuatan, dengan kekuatan dia berhasil berkuasa jadi amir, ya mau tak mau ditaati. Nah, ya, kita kembali ke pembahasan kita. Baik. Al-ghalabah ini yang dimaksud dengan al-ghalabah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dia berhasil berkuasa dengan kekuatannya, maka ya, tidak boleh, berdasarkan hadis yang kita dengar, didengar dan ditaati tentunya selama bukan maksiat, dan tidak boleh melakukan khuruj pemberontakan. Nah, kemudian Imam Ahmad menegaskan, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin. Sungguh pelaku pemberontak ini tadi, pemberontakan ini tadi, sang pemberontak ini telah memecahkan ya tongkat persatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athara 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyelisihi athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tayyib, kita akan kami akan sebutkan nanti athar-athar yakni hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan khuruj memberontakan. Kemudian kata Imam Ahmad, fa in mata al-khariju, apabila yang memberontak ini mati ya, mati di atas hal itu, di atas dosa pemberontak yang dilakukannya, mata mitatan jahiliyah, status kematiannya ya, statusnya mata mitatan jahiliyah, dia mati dengan kematian jahiliyah. Demikian kata Rasulullah SAW. ولا يحل قتال السلطان, tidak halal memerangi sultan, penguasa. La, tidak halal yani haram. ولا الخروج عليه, tidak halal melakukan pemberontakan atasnya. Li ahadi minan nas, siapapun dari kalangan manusia tidak boleh melakukannya. Faman fa'ala dhalika, barang siapa melakukan hal itu, fahuwa mubtadi'un, maka dia seorang mubtadi'. Ala ghairi sunnati wat tariq, dia seorang mubtadi' yang sesat, berjalan di atas selain sunnah, ajaran Nabi SAW, menyelisihi sunnah ajaran Nabi SAW, di atas kesesatan, di atas bid'ah. Tayyib, di antara dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW yang merupakan dalil masalah ini, hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih, حديث ابن عباس رضي الله تعالى أنهما متفق عليه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا, barang siapa membenci dari amirnya satu perkara, falyasbir, maka kewajibannya adalah bersabar. Wajib bersabar, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, karena sesungguhnya barang siapa keluar ya dari sultan, yakni melakukan pemberontakan khuruj terhadap sultan, shibran, keluar dari ketaatan kepada penguasa, shibran meskipun sejengkal, mata mitatan jahiliyah, dia mati dengan status kematian jahiliyah. Apa maknanya mati dengan status kematian jahiliyah. Kata ulama, ya, di antaranya dalam syarah Riyadhus Salihin Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, mati dengan status kematian jahiliyah, kemungkinan maknanya adalah gara-gara dia memberontak. Ya, gara-gara dia memberontak, dan ini haram, ini dosa. Gara-gara itu dia tersesat sampai pada tingkatan dia murtad akhirnya. Keluar dari Islam. Gara-gara maksiat pemberontakan yang dilakukannya terseret sampai murtad. Sehingga dia mati-mati jahiliyah, khalas. Bukan mati Islam di atas Islam, tapi mati di atas kematian jahiliyah, yakni dia kafir, mati kafir. Na'udzubillah. Gara-gara maksiat pemberontakan yang dilakukannya terseret sampai kepada kemurtadan sehingga dia mati jahiliyah, mati kafir, bukan muslim. Kemungkinan makna yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dia mati dengan kematian jahiliyah, artinya seperti kematiannya ahlul jahiliyah, seperti kematiannya orang-orang jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam, mereka tidak punya imam, tidak punya pemimpin penguasa yang sah yang mengatur mereka, yang memimpin mereka. Nah, baik, mereka punya pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin suku, ya, bersuku-suku mereka, berkabilah-kabilah. Ada pemimpin-pemimpin suku, pemimpin kabilah, ya. Namun mereka tidak punya jamaah, ya, dengan suatu pemimpin, dengan wilayah kepemimpinan kekuasaan seperti Islam. Jamaah kaum muslimin dengan seorang pemimpin yang memimpin mereka, yang seperti itu tidak ada. Nah, setiap kabilah, setiap suku hidup ya sendiri-sendiri dengan pemimpin sukunya, kabilahnya masing-masing. Nah, ini kemungkinan mana yang kedua, karena dia memberontak keluar dari penguasa yang sah, maka dia mati di atas kematian jahiliyah, artinya seperti kematian orang-orang jahiliyah dulu yang mati tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Nah, karena dia membatalkan baiatnya dan memberontak. Tayyib, ini hadis yang lainnya adalah hadis Auf bin Malik Al-Asja'i. Hadith Auf bin Malik Al-Asja'i, riwayat Muslim. Awal hadith Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin-pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, pemimpin-pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, pemimpin-pemimpin yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Ini kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan sejelek-jelek pemimpin-pemimpin kalian adalah yang pemimpin-pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, pemimpin-pemimpin yang kalian kecam, kalian laknat mereka, dan mereka pun mengecam dan melaknat kalian. Ada yang bertanya akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qil, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Pertanyaannya, bolehkah memberontak? Afala nunabidhuhum bisayf? Bolehkah kami memerangi penguasa tersebut, pemimpin tersebut dengan saif, dengan pedang, yakni memerangi untuk menggulingkan mereka dari kekuasaan? Faqal, Nabi SAW bersabda, menjawab, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus salah, tidak boleh selama mereka masih mengerjakan sholat. Selama mereka masih mengerjakan sholat. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalah. Wa idza ra'aitum, apabila kalian melihat min ulatikum, dari pemimpin-pemimpin kalian, sesuatu yang kalian benci, syai'an takrahunahu fakrahu 'amalah, benci perbuatannya itu, benci pelanggarannya itu. Ya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, akan tetapi kalian jangan mencabut ketaatan kalian darinya. Selama tidak mengandung maksiat terkait dengan kebijakan-kebijakannya, perintah-perintahnya, laksanakan selama tidak mengandung maksiat dan kalian mampu. Adapun yang kesalahan yang muncul, pelanggaran yang muncul, ya kalian benci itu. Nah. Baik, pada hadis Ubadah bin Shamit muttafaqun alaih, Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaiat, yakni membaiat sahabatnya, membaiat kami, yakni para sahabat, kata Ubadah bin Shamit, Nabi alaihi salam membaiat kami untuk al-sam'i, bayana al-sam'i wa ta'ah, membaiat kami untuk kami mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, fi man syatina wa makrahina, dalam keadaan ya, kami semangat atau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan suka atau tidak suka, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, wa atharatan alaina, dalam keadaan penguasa mengutamakan, mementingkan kepentingan mereka sendiri dan menelantarkan kami, rakyatnya. Ya. Hak-hak kami sebagai rakyat tidak diberikan sebagai mestinya. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Tetap mendengar dan taat selama bukan maksiat. Di akhir hadis, wa an la nunazi' al-amru ahlahu. Wa an la nunazi' al-amru ahlahu, dan agar kami tidak boleh merebut kekuasaan dari pemiliknya. Tidak boleh merebut kekuasaan dari pemiliknya, tidak boleh memberontak. Illa antarau kufran bawaha. Illa antarau kufran bawaha, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Indakum minallahi fihi burhan, di sisi kalian ada burhan, ada hujjah dari Allah dalam kekufuran yang nyata tersebut yang kalian lihat, yang dengannya bisa jadi alasan dibenarkan dalam syariat untuk memberontak, untuk menggulingkan penguasa. Apa kekufuran yang nyata yang dimaksud pada hadis sebelumnya? Yaitu jika mereka sudah tidak sholat. Selama mereka sholat tidak boleh diperangi, tidak boleh memberontak. Naam. Dan ini diantara dalil yang dipegang oleh ulama, al-imam Ahmad dan yang mendukungnya, bahwa muslim yang meninggalkan sholat karena malas, tidak mengerjakannya meskipun meyakini wajibnya, namun malas dan tidak mengerjakannya, kafir. Ya, karena disifati kekufuran yang nyata pada hadis. Sementara Imam Syafi'i dan yang lainnya yang bersamanya yang mengatakan tidak, ya, orang yang melalaikan sholat karena malas, tidak keluar dari Islam, tidak kafir dalam arti murtad keluar dari Islam, tidak musyrik keluar dari Islam. Naam, kesalahannya melalaikan sholat itu adalah kefasikan, dosa besar, dan itu disifati kekufuran, tapi bukan kufur akbar. Karena kufur itu terbagi, syirik itu terbagi, ada kufrun akbar, ada syirkun akbar, itu yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, jadi kafir, musyrik. Nah, ada kufrun duna kufur, syirkun duna syirk, yani kufrun asgar, kufrun duna kufur. Ada syirkun duna syirk, syirkun asgar, kufur kecil, syirk kecil. Pelakunya masih muwahhid, masih muslim, tapi dosanya besar, ya, disifati sebagai kekufuran kecil, syirik kecil. Di antaranya adalah melalaikan sholat, dan itu bahaya. Nah, bisa akhirnya betul-betul murtad, menjadi kafir dan musyrik keluar dari Islam. Dan sudah kita lewati masalah ini, yang kami rajihkan wallahu alam pendapat Asy-Syafi'i dan bersamanya dirujukkan Al-Albani rahimahullah, itu kufur duna kufur, kufur asghar, syirkun duna syirk, syirk asghar. Nah, wallahu alam. Yang jelas yang kita ingin, yang dipetik dari hadis, jelas-jelas Nabi alaihissalam melarang pemberontakan, melarang pemberontakan kecuali jika sudah sampai pada batas yang disebutkan tadi. Nah, pada batas yang disebutkan tadi. Nah, ya, itu pun tentunya dengan perhitungan, jika memenuhi syarat. Nah, jika memenuhi syarat, sebagaimana halnya nah, apabila penguasa yang berkuasa kafir. Nah, kata Syekh Rabi dalam syarah usul sunnah, hatta law kana kafiran, nah, hingga seandainya penguasa yang berdaulat itu kafir, statusnya kafir bukan muslim, la takhruj alai, kamu jangan memberontak atasnya, illa kecuali idza kana hunaka qudratun, kecuali jika di sana ada kemampuan, kekuatan yang bisa mengalahkannya. Harus diperhitungkan, tidak boleh sembarangan. Punya qudrah, punya kemampuan memberontak dan memang berhasil. Dipastikan, ya, yakin dengan perhitungan yang pasti, yang yakin, ya, atau hampir yakin bisa disingkirkan, bisa digulingkan, punya kudrah untuk itu. Karena jika tidak berbalik dan akan, ya, melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, kalian tahu bagaimana nasibnya Suriah, Bashar Asad, muslim apa kafir? Hah? Dia Nusairi. Akidahnya adalah Nusairiyah. Nusairiyah itu Tuhannya Ali bin Abi Thalib, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan afiliasinya ke komunis, kawannya Rusia. Kawannya Putin. Hah? Putin ya. Nah, salah ucap. Saya. Putin ya. Nah, Putin. Nah, pemimpin Rusia komunis. Baik. Itu kawannya, sekutunya. Secara akidah agama dia apa? Nusairi. Nusairiyah itu, ya, na'am, aliran Syiah yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Bukan Allah Tuhannya, tapi Ali. Yang disembah adalah Ali. Nah. Ya, karena di sana munculnya tokoh-tokoh berpemikiran Ikhwani Khawarij, nah seperti Muhammad Arifi dan semisalnya, yang memanas-manasi, ya, memotivasi, melakukan pemberontakan. Al-muhim, terjadi apa yang terjadi dengan berbagai faktor di sana, akhirnya terjadi apa? Kerusuhan, upaya melawan Bashar Assad. Apa yang terjadi? Yang tadinya, ya, kaum muslimin di sana tidak dibantai, ya, namun memang tekanan-tekanan iya, tapi setelah itu dibantai. Kita tahu nasib na'am kaum muslimin sampai hari ini. Ya, ini tidak ada perhitungan yang benar. Dan memang bukan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Gerakannya, ya, Ahlul Bid'ah Hizbiyun. Di antaranya nama yang anda sebutkan tadi. Nah, adapun ulama, ya, di masa itu sebelum terjadi menyabarkan, menyuruh mereka bersabar. Namun akhirnya memberontak tanpa kudrah. Ini realitas contoh di depan mata kita. Akhirnya balik pembantaian demi pembantaian. Nah, Allahul musta'an. Jadi syaratnya harus punya kudrah. Kudrah di sini maksudnya bukan main-main, betul-betul bisa. Ya, betul-betul bisa menggulingkannya, mengalahkannya, menyingkirkannya. Nah, wa hunaka maslahatun rajihatun wa laysa hunaka mafsadatun rajihah. Dan di sana ada maslahat rajihah. Ada maslahat yang mengungguli mafsadah yang mungkin terjadi dengan pemberontakan tersebut. Ya, maslahatnya diperhitungkan, ya, secara ilmiah maslahatnya lebih kuat dibandingkan mafsadah yang terjadi. Nah, bukan sebaliknya. Dengan pemberontakan tersebut kepada penguasa yang kafir ini justru mafsadah yang lebih kuat. Itu tidak boleh. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar kan babnya. Ini namanya amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, jika kemungkaran itu tidak tersingkirkan, justru kemungkaran semakin besar, maslahat atau mafsadah yang rajih. Hah? Mafsadah seperti yang terjadi di Suriah. Nah, mafsadah semakin besar, kemungkaran semakin besar akhirnya. Nah. Allah yufarriju an ikhwani al-muslimin hunak. Nah. Allah musta'an. Jadi ini, jadi ada syaratnya. Itu tadi. Ya, seandainya sampai pada batas yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggulingkan atau memberontak secara syar'i dibenarkan, maka dengan syarat. Ada syarat itu tadi, punya kudrah, kemampuan untuk memang menggulingkan, ya, maslahatnya rajihah, tampak, ya, maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya, bukan sebaliknya. Baik, mau adzan dulu, Pak? Masuk waktu. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah di akhir prinsip ini mengatakan, faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un. Barang siapa melakukan hal itu maka dia berstatus mubtadi'. Ya, ala garis sunnah. Di luar sunnah. Sesat dari sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi seorang mubtadi'. Berstatus mubtadi'. Naam. Masuk di dalamnya kata Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah Usul Sunnah, yaitu Ghirasul Jannah fi syarh Usul Sunnah. Al-Khawarij mubtadi'ah. Naam. Yang melakukan khuruj disebut khawarij. Sebagaimana kita ketahui, kelompok ini muncul, ya, pertama kali. Namun ketika itu mereka belum punya bendera yang tetap. Mereka belum punya bendera yang jelas. Ya. karena sifatnya masih ya bergerilya, menyusup. Nah, dan mereka adalah kader-kader Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, ya, Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya, masuk Islam sebagai munafik. Tujuannya hanya ingin mendapat kesempatan masuk dalam barisan Islam untuk merusak dari dalam. Dan dia melakukan itu di masa khilafah Uthman radhiyallahu anhu dengan menyebarkan ya isu-isu yang keji ya tentang Uthman radhiyallahu anhu. Muncul kader-kadernya yang berhasil dipengaruhi ya, sampai akhirnya ya fitnah tidak terbendung lagi. Mereka mengepung rumah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sampai berhasil membunuh Uthman. Ya, Uthman radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid dengan persaksian Rasulullah SAW. Ada hadis yang mempersaksikan bahwa Uthman syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan ketika itu sudah pemberontakan sifatnya. Namun mereka belum berkumpul ya di suatu wilayah dan belum mengangkat bendera yang jelas, royah. Nah, sifatnya masih seperti itu. Oleh karena itu, yang dianggap dalam tarikh munculnya Khawarij secara resmi sebagai kelompok ya firqah dhullah ya secara resmi pada masa khilafah Ali radhiyallahu anhu. Nah, dan ini tadi khawarij-khawarij yang menyusup ini yang ada tersebar ada di Kufah, ada di Basrah ya, dan menyusup masuk ke barisan Ali radhiyallahu anhu. Nah, menyebar, sulit untuk ditegakkan hukum atas mereka, hukum had. Nah, hatta Uthman radhiyallahu anhu yang melihat fitnahnya besar melarang para sahabat. Para sahabat sudah menawarkan, Ali radhiyallahu anhu sendiri menawarkan, bahkan menawarkan putranya Al-Hasan dan Al-Husain siap berperang bersamanya untuk menghadapi mereka. Nah, tapi ditolak. Nah, dan semua sahabat disuruh masuk rumah semua. Tidak boleh ada yang keluar. Jika kalian menganggap saya sebagai khalifah, kalian mendengar dan taat kepada saya, masuk rumah semua dan jangan ada yang membela saya. Biar saya hadapi sendiri mereka. Bersabar beliau. Sampai akhirnya gugur di tangan Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib setelah dibaiat melihat memang sulit. Nah, sedang kacau pemerintahan, harus ditata dulu, harus ditata ya, kemudian dibina kaum muslimin ya, disatukan barisan langkah, kemudian sama-sama untuk menegakkan hukum terhadap para pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Namun terjadi perbedaan ijtihad. Nah, terjadi perbedaan ijtihad. Naam, sebagian sahabat berbeda pandangan dan ingin segera, merasa yakin dan menganggap bahwa justru harus ditegakkan sekarang, jika tidak mereka semakin jadi dan semakin berani kepada sahabat. Nah, dalam hal ini yang paling sengit menuntut itu adalah Muawiyah, ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu yang punya kekuatan besar di Syam. Nah, yang selama ini jadi amir di sana sejak masa Umar. Nah, radhiyallahu ta'ala an. Tayyib. Yang jelas, kembali kepada maksud dan tujuan tadi, ya, nanti kita akan kembali pada cerita fitnah yang terjadi ini antara Ali dan Muawiyah terkait dengan pembahasan kita. Nah. Ya, sampai akhirnya ya singkat, akhirnya terjadi fitnah gara-gara perbedaan ijtihad ini tadi. Sama-sama berijtihad karena Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, sampai akhirnya perang terjadi, perang Siffin, kemudian berakhir dengan sulh, ya. Kemudian muncullah kekecewaan, ya, pada orang-orang tersebut yang punya penyakit itu, orang-orang Khawarij itu. Akhirnya mereka, ya, membelot, ya. Mereka mencerca Ali, tidak lagi mendukung Ali. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu dikafirkan semuanya, akhirnya para sahabat. Hanya semakin berani mereka mengkafirkan seluruh sahabat Ali, Muawiyah, Amr bin Aas dan sahabat yang lain tersisa, dan seluruh kaum muslimin yang loyal kepada mereka. Akhirnya mereka berkumpul di Harura, salah satu wilayah di Kufah, mengangkat bendera secara resmi, ya, membuat daulah. Nah, dan mengkafirkan, ya, daulah Islamia yang sah di bawah khilafah salah satu dari al-khulafa' ar-rasyidun yaitu Ali radhiyallahu taala, dan juga mengkafirkan Muawiyah yang punya kekuasaan di Syam dan yang lainnya. Nah, dari sahabat yang ada. Itu secara tarikh, secara sejarah yang dianggap pertama kali munculnya Khawarij. Nah, yang memberontak ini. Nah, mereka mubtadi'ah, jelas. Tayyib. Dan mereka sifatnya muharibah. Khawarij yang sifatnya muharibah itu pertama kali munculnya. Nah, di sana ada juga kelompok Khawarij yang disebut Qa'diyah. Nah, ada juga yang mereka itu tidak memberontak, ya, seperti Khawarij muharibah, tetapi mereka lah yang menancapkan bibit-bibit pemberontakan. Nah, tayyib, yaitu mereka yang menyebarkan isu-isu tentang kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan penguasa di khutbah-khutbah mereka, di muhadarah-muhadarah mereka, ya, ceramah-ceramah mereka, media-media mereka mampu masuki, nah, membongkar, menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa, ya, sehingga muncul kebencian, ya, kepada penguasa, hilang wibawa penguasa, sampai kemudian menggalang, ya, sampai akhirnya tergalang di sana kekuatan untuk memberontak, nah, dan yang memberontak memerangi penguasa itu Khawarij muharibah namanya. Baik, yang duduk saja tetapi memprovokasi, ya, maupun yang terjun langsung memberontak, memerangi penguasa, semua itu termasuk Khawarij mubtadi'ah. Begitu pula, na'am, al-bughah, yang di para pemberontak, yang memberontak kepada penguasa, na'am, jika mereka tidak rujuk, kata Syu'bayd, setelah dilakukan munaqasyah terhadap mereka, ya, yang itu sudah dinasihati, tetapi tidak kembali, nah, maka mereka adalah mubtadi'ah. Mereka adalah mubtadi'ah. Nanti ada faedah, tapi cukup panjang, tidak mungkin dari majlis ini. Nanti insyaAllah pertemuan berikutnya akan sampaikan faedah syarah dari Syu'bayd, bagaimana cara penanganan, ya, secara syar'i oleh penguasa dalam menangani macam-macam pemberontak tersebut. Nah, kemudian Syekh Ubaid menjelaskan di sini, dan hal ini, prinsip ini bahwa dia mubtadi' yang memberontak kepada penguasa yang sah, ini tidak boleh dikatakan kepada sahabat. Maka jangan coba-coba ada yang mengatakan, ya, Muawiyah mubtadi' radhiyallahu an. Nah, jangan sematkan kepadanya hal ini, ya, dengan alasan Ali radhiyallahu anhu yang dibaiat oleh kaum muslimin ijma', kemudian Muawiyah memberontak terhadapnya. Maka Muawiyah melakukan kesesatan bid'ah, maka dia mubtadi. Naam. Yang melakukan itu, yang mencela, bahkan nah mengatakan fasik sahabat, kafir, mengkafirkan bahkan sahabat, itu Syiah. Syiah Rafidhah, Rawafid. Nah, mereka lah yang memusuhi sahabat Nabi. Ya, ada satu salam. Kenapa ini tidak bisa kita katakan kepada sahabat? Sudah lewat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat radhiyallahu anhum. Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat mencintai mereka. Tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan pujian, sanjungan. Ya, karena keutamaan yang mereka miliki, keutamaan yang besar, kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Siapapun yang datang setelah sahabat, meskipun dekat generasinya, generasi tabi'in, muridnya sahabat, sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun amal ibadahnya, tidak akan bisa menyamai keutamaan sahabat, yaitu persahabatan dengan Rasulullah SAW. Persahabatan sahabat, bersahabat dengan Rasulullah SAW, menolong Rasulullah, menolong agama Allah, jihad fi sabilillah, ya, membela agama Allah. Nah, dan tergabung dalam kaum muhajirin, mereka punya amalan hijrah. Nah, dan minimal mereka sahabat, meskipun bukan dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, termasuk Muawiyah yang masuk Islamnya, ya, pada Fathu Makkah. Nah, tetapi bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, syarful suhba la yu'adilu syai'. Keutamaan persahabatan dengan Rasulullah SAW ini tidak ada tandingannya. Nah, sampai dikatakan, ya, Ibn al-Mubarak, ya, dengan sekian keutamaan yang dimilikinya, berjihad fisabilillah, berhaji tiap tahun, dia berinfak kepada ulama talabatul ilm, ya, seperti Fudail bin Iyad yang semasa dengannya, ya, Fudail bin Iyad yang semasa dengannya, nah, yang tadinya adalah penyamun, kemudian tobat, kemudian bernazar tinggal, ya, mulazamah, menuntut ilmu di haram. Dia hidup dari infaknya Ibn al-Mubarak. Abdullah bin al-Mubarak. Nah, dari infaknya Ibn al-Mubarak, Fudail bin Iyad, dan menjadi alim besar. Luar biasa. Nah, karena dia kaya. Amalannya, sampai dikatakan, dia sudah mengumpulkan seluruh kebaikan. Tinggal satu yang dia tidak punya, apa? Suhbah. Persahabatan dengan Rasul alaihi wasallam. Nah, jasanya para sahabat. Nah, melalui mereka syariat ini sampai kepada kita. Mereka lah jalur pembawa syariat, yang membawa syariat dari Rasul alaihi wasallam. Jasanya luar biasa. Naam. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Tayyib. Oleh karena itu, ya, ini harus kita jaga. Naam. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan fitnah yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali itu ijtihad. Sudah kalian dengar tadi di awal, ijtihad. Kenapa kemudian bisa muncul fitnah itu? Kacaunya kondisi saat itu. Naam. Perbedaan sudut pandang. Ali radhiyallahu anhu memandang tidak memungkinkan. Harus ditata dulu pemerintahan. Ya, ditata kembali, sedang kacau. Setelah itu baru kemudian ditegakkan hukum terhadap para pembunuh Uthman. Muawiyah radhiyallahu anhu melihat tidak. Nah, kita mampu melakukannya sekarang, dan Muawiyah punya pasukan besar di Syam yang setia dan taat. Naam, ala kulli hal, tidak bisa ketemu sampai akhirnya terjadi fitnah pada perang Siffin, masing-masing berijtihad. Naam. Yang namanya mujtahid dapat satu pahala karena sama-sama menginginkan kebenaran, sama-sama menginginkan kebaikan. Nah, tayyib, namun fitnah tidak bisa dielakkan. Nah, oleh karena itu tidak bisa dikatakan disematkan kepada Muawiyah, ya, dikatakan bahwa dia mubtadi karena telah berontak. Lah, tayyib, bisa difahami ini? Nah, yang melakukan hal yang seperti itu, menyatakan fasik, bahkan mengkafirkan para sahabat, itu musuh sahabat. Musuh sahabat siapa? Nah, Rafidah, Khawarij Rafidah, nah, Syiah Rafidah, itu mereka lah yang memusuhi sahabat. Syiah Rafidah ingin meruntuhkan syariat. Caranya meruntuhkan para pemikul syariat. Jalur syariat adalah sahabat. Dengan menyikat dan menghabisi para sahabat, dengan membuat hikayat-hikayat palsu tentang mereka, ya, yang menimbulkan kebencian terhadap sahabat, kemudian runtuh di mata kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak percaya dengan syariat yang ada, karena Syiah Rafidhah punya agama karya mereka. Mereka punya agama buatan, syariat buatan. Nah, yang didustakan dan dipalsukan oleh mereka, itu yang mereka inginkan. Nah, ada Ahlus Sunnah kita jaga, kita puji semuanya. Naam, radhiyallahu anhum jami'an. Kita cintai mereka semua. Naam, alhamdulillah. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mengatakan bahwa Allah menyelamatkan pedang-pedang kita dari fitnah itu. Kita tidak ditakdirkan mencapai fitnah tersebut antara Ali dan Muawiyah, sehingga kita selamat, tidak terlibat. Kenapa kemudian kita mau melibatkan diri dengan lisan-lisan kita sekarang? Sebagaimana Allah selamatkan pedang-pedang kita, tidak terlibat dalam fitnah itu, dalam peperangan, maka sekarang kita jaga lisan-lisan kita untuk tidak terlibat dalam fitnah itu. Ya, tidak mencela siapapun dari kedua belah pihak. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita akan sempurnakan insyaallah pertemuan akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdihi, wassalatu wassalamu alaikum.